Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang sedang menghadapi banyak masalah di negeri kita. Kita sangat merindukan para pemimpin yang jadi penyejuk, para pemimpin yang bisa membuat suasana menjadi lebih tenang. Nah, kita sedih kalau ada para pemimpin skala manapun atau tokoh manapun yang bisa membuat hiruk pikuk, membuat suasana menjadi lebih tidak nyaman. Kita ingin yang bisa mempersatukan dengan bahasa-bahasa yang mempersatukan, bukan bahasa-bahasa yang membuat terpecah belah. Bangsa ini memerlukan ketentraman, kesejukan, dan kebersamaan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa sepihak seakan yang paling benar, paling baik, paling Indonesia, tetapi menafikan. Nah, besar harapan kita sama-sama mendoakan agar lahir para pemimpin yang adil, bijaksana, rendah hati. Ini penting dikatakan rendah hati ya. Banyak yang ingin mulia dengan ya berbagai cara. Ingin kelihatan mulia dengan pangkatnya, jabatannya, ingin kelihatan mulia dengan ya hartanya. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya kemuliaan tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, tidak. Karena yang seperti itu Allah yang membagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mau baik, tidak baik, soleh, tidak soleh, beriman atau tidak beriman, hatinya bersih atau kotor, kasih saja harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Allah kasih sesuka Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Sebagai ujian, ada juga sebagai istijraj. Maka kita jangan merasa mulia kalau kita ditakdirkan oleh Allah punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, follower, subscriber, atau penampilan gagah, cantik, cakep. Karena itu bukan sesuatu yang spesial bagi Allah. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah dengan casing yang tadi itu, semakin kuat iman kita, yakin ke Allah, dan semakin tawadu, semakin rendah hati, maka semakin banyak manfaat, maka kita mulia bukan oleh casingnya, tapi oleh isinya. Kita simak surat Ali Imran ayat 26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, wahai maha raja, kerajaan langit bumi ini milik Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan engkau ambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi waktunya Allah ngambil, ngambil saja. Kalau Allah mau takdirkan seseorang jadi menteri, jadi gubernur, jadi jenderal, jadi bupati, jadi presiden, nanti akan ada jalannya sampai ke sana. Ya sama. Jadi kiai juga itu Allah yang menakdirkan sebagai ujian. Juga begini kan gak kepikir bekal begini. Allah takdirkan begini, jadi saja. Pesantren juga ada saja. Gak kepikir bagaimana membangun pesantren seperti ini. Ada kepikir, tetapi yang terjadi itu jauh lebih baik daripada yang terpikirkan, terencanakan. Karena memang Allah yang menakdirkan semua ini. Dan ujian bagi yang dikasih casing. Nah, penyakitnya adalah merasa jerih payah saya. Ini perjuangan saya. Ini ide saya. Ini kegigihan saya. Ini hasil pengorbanan saya. Saya. Ini awal rusaknya kemuliaan. Padahal jelas di sana, tu'til mulka man tasya. Allah. Allah mengendaki seseorang, jadi dia. Allah nanti bikin jalannya. Syariatnya terjadi sampai ketentuan Allah itu terjadi. Tapi bagi yang kurang iman, jadinya saya yang berusaha. Ya, kalau ngomong saya berusaha, dibikin lumpuh saja gak bisa apa-apa ya. Saya yang berpikir keras, dibikin error saja ingatannya gak bisa apa-apa. Kasih saja tipes, kasih sesak napas, dikasih saja virus, ya. Udah gak bisa apa-apa. Yang merasa hebat, merasa berjuang gigi, ya karena Allah ngasih kekuatan. Karena Allah ngasih kemampuan. Karena Allah ngasih kesehatan. Karena Allah ngasih kesempatan. Semua ini, memang kita ikhtiar. Tapi bisanya ikhtiar juga, min fadli rabbik. Hanya dengan pertolongan Allah.